الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد ada sebuah pertanyaan dan ini sering disampaikan dan dipermasalahkan. Sebelum kita memulai dars sirah, bagaimana istri kita yang dalam keadaan haid, mens, dalam keadaan haid, datang bulan, menstruasi, naik ke lantai dua, tujuannya untuk mendengarkan ta'lim atau pengajian. Nah, ini sebetulnya sudah sering mungkin dibahas di dalam beberapa kajian, artikel, literatur. Dan permasalahan ini, ikhwani afidhakumullah, permasalahan yang diperbincangkan, terjadi perbedaan besar di antara para ulama. Apakah boleh wanita yang haid, dan juga masuk di dalam perkara ini wanita yang nifas? Boleh masuk ke dalam masjid dengan tujuan untuk duduk, berdiam diri. Sekali lagi terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama sampai dua mazhab. Mazhab yang pertama yaitu mazhabnya jumhurul fuqaha. Jumhur para ulama dari mazhab-mazhab yang ada. Para fuqaha dari kalangan mazhabnya Hanafi, Maliki, wa Syafi'i. Mereka berpendapat bahwasanya wanita yang haid haram masuk ke dalam masjid, enggak boleh. Ini pendapatnya jumhur, mayoritas di antara para ulama. Jadi enggak pantas buat wanita yang haid dalam keadaan tidak suci untuk duduk, walaupun dengan tujuan apapun. Dalil mereka tiga hal. Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Inni la uhillu al-masjida li haidin wa la junub." Inni la uhillu al-masjida, aku tidak halalkan masjid. Kalau enggak halal berarti apa? Haram. Kalau enggak halal berarti haram. Aku tidak halalkan masjid bagi dua golongan, sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Wanita yang haid dan laki-laki yang junub. Ini enggak boleh. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dalil yang kedua yang terdapat dalam surat An-Nisa Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan wala junuban. Tidak boleh orang-orang yang junub mendatangi kerumunan salat. Illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Kecuali kalau cuma sekedar lewat saja. Dia junub. Kemudian cuma sekedar lewat. Masuk dari pintu kanan, barat, timur, utara, selatan, dan keluar dari pintu yang lain. Tujuannya untuk nyeberang. Hatta taghtasilu, sampai mereka mandi, baru boleh. Ini junub. Haid dikiaskan dengan junub karena sama-sama hadas apa? Sama-sama hadas apa? Sama-sama hadas besar. Sehingga haid dikiaskan dengan junub. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ummu Atiyah. Kata Ummu Atiyah, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrijahunna fil fitri wal adha. Kita diperintahkan. Siapa yang memerintah? Nabi alaihi salatu wasallam. Kata Ummu Atiyah, kita diperintahkan. Kalau sudah datang Idul Fitri atau Idul Adha, mengeluarkan al-awatiq wal-huyyat wa zawatil hudur. Kita diperintahkan oleh Nabi untuk mengeluarkan wanita-wanita yang dalam keadaan haid, datang bulan, wanita yang perawan, atau wanita dan gadis-gadis yang sedang dipingit dalam rumahnya. Semua disuruh keluar. Untuk hadir. Melaksanakan salat Id. Bersama kaum muslimin. Fa'ammal huyyat. Adapun wanita-wanita yang haid. Ya'tazilna musallal muslimin. Hendaknya menjauhi. Musalla, tempat salat. Maksudnya lapangan. Adapun wanita-wanita yang haid, hendaknya menjauhi lapangan kaum muslimin, tempat sholatnya kaum muslimin. Kata pendapat ini, wong lapangan saja enggak boleh mereka dekat, terlebih lagi apa? Masjid. Lapangan tempat sholat Idul Fitri atau Idul Adha, sekedar lapangan, tanah kosong, enggak boleh mendekati kepada mereka. Disuruh hadir, tapi disuruh menjauh. Wong lapangan disuruh menjauh, apalagi masjid, min babil aula, lebih dan lebih. Maka enggak boleh. Ini sekali lagi pendapatnya jumhur al-fuqaha. Pendapat yang kedua, ikhwani afidhakumullah, al-jawaz. Wanita yang dalam keadaan haid, nifas, boleh masuk ke dalam masjid. Duduk tinggal di masjid boleh. Ini pendapatnya Imam Ahmad. Dan ini pendapat yang rajih. Belum tentu mayoritas itu benar. Wanita yang haid, datang bulan, nifas, hukumnya boleh masuk ke dalam masjid. Dalilnya apa? 7. Kalau tadi 3. Yang membolehkan dalilnya 7. Plus dalil mazhab yang pertama dibantah. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Berarti hadisnya apa? Sahih apa lemah? Sahih dalam Bukhari. yang diriwayatkan oleh Aisyah. Aisyah mengatakan, kanat walida imra'at sauda. Kata Aisyah, suatu ketika ada seorang wanita yang hitam, legam, lihayin minal Arab. Wanita ini budak miliknya salah satu orang Arab. Wanita ini hitam, legam, punyanya salah satu di kalangan orang Arab. Tiba-tiba majikannya membebaskan perempuan ini. Pembebasan budak pada zaman itu merupakan sesuatu yang amat sangat berharga. Mereka bahagia dibebaskan menjadi orang-orang yang merdeka. Setelah merdeka, ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi. Setelah merdeka mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam, fa aslamat. Dia pun masuk Islam. Nah, perempuan ini. Apa kata Aisyah? Karena miskin, faqirah, miskina, budak baru bebas, enggak punya harta, enggak punya uang, enggak punya tempat tinggal, rumah enggak ada. Kata Aisyah, fakanat laha khiba'un wa khifsun dakhilal masjid. Perempuan ini punya kemah, kurungan, mungkin kain atau terpal. Di mana? Di dalam masjid. Sampai di sini hadis ini. Para ulama mengambil istimbat, intisari dari hadis ini. Yang namanya perempuan enggak akan lepas dari yang namanya apa? Haid. Dan dia tinggal dalam masjid. Bahkan tidak dinukilkan dari Nabi SAW mengatakan kalau haid keluar ya dari masjid. Dari tempat yang lain. Enggak ada. Bahkan perempuan itu berkhidmah melayani masjid, membersihkan masjid. Sampai wafat di malam hari dan Nabi SAW enggak tahu. Pagi hari Nabi datang bertanya, mana perempuan yang hitam tersebut? Nah, dikatakan sudah meninggal ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mendatangi kuburannya dan salat jenazah di atasnya. Sampai wafat di dalam masjid. Berarti apa? Boleh. Tidak ada masalah. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, ikhwani afidhakumullah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Berarti dalilnya apa? Sahih. Dari dua sahabat, Abu Hurairah dan Hudzaifah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Hudzaifah Ibnul Yaman. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Innal muslima la yanjus." Innal muslima la yanjus. Muslim itu enggak najis. Dalam riwayat yang lain menggunakan lafaz mukmin. Kalau tadi muslim, di dalam riwayat yang lain menggunakan lafaz mukmin, innal mu'mina la yanjus. Mukmin itu enggak najis. Maksudnya apa? Jasadnya kita ini suci. Maksudnya jasadnya kita ini enggak najis. Kalau dia keluar mazi, yang najis mazinya. Kalau kita keluar wadi, yang najis wadinya. Kalau perempuan mengeluarkan darah haid, darahnya yang najis. Begitu pula nifas. Jasadnya apa? Tidak seperti itu. Kalau kita katakan jasad orang yang berhadas itu merupakan najis, berarti kalau kita dalam keadaan suci berwudu menyentuh satu orang yang baru buang air kecil, berarti kita juga batal. Karena dia najis. Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda, jasadnya mukmin, jasadnya muslim itu enggak najis. Berarti apa? Boleh masuk masjid. Enggak akan menajisi masjid. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Aisyah. Suatu ketika Nabi SAW memerintahkan Aisyah untuk mengambil kain dalam masjid. Nabi SAW memerintahkan Aisyah untuk mengambil kain dalam masjid. Kemudian Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ini haid. Wahai Rasulullah, aku ini dalam keadaan haid. Menstruasi. Aku dalam keadaan haid, datang bulan. Apa sabda Nabi SAW? Inna haidatuki laysat fi yadik. Wahai Aisyah, darah haidmu itu bukan di tanganmu. Disuruh ngambil oleh Nabi SAW kain dalam masjid. Aisyah mengatakan, aku haid. Nabi SAW bersabda, haid itu enggak ada di tanganmu, ambil. Sehingga diambil oleh Aisyah. Masuk ke dalam masjid. Berarti apa? Boleh, enggak ada masalah. Ini dalil yang keberapa tadi? Yang ketiga. Dalil yang keempat, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih. Berarti apa? Sahih. Dari Aisyah, kembali istri beliau. Aisyah menceritakan mengenai hajjatul wada, haji terakhir. Setelah haji ini, dua bulan berikutnya Nabi SAW wafat. Jadi hajjatul wada ini merupakan hukum terakhir dalam Islam. Oleh sebab itu para sahabat betul-betul memperhatikan Nabi SAW memberikan hukum-hukum yang baru. Nah. Ketika hendak memasuki Masjidul Haram untuk menjalankan ibadah apa? Tawaf. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Aisyah mendatangi Nabi alaihissalatu wassalam. Kata Aisyah, ya Rasulullah, ini hittu. Wahai Rasulullah, aku dalam keadaan haid. Ya apa ini? Boleh apa tidak aku tawaf? Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, if'ali ma yaf'alul hajj. Lakukan apa saja. Ini di garis bawah. Lakukan apa saja yang dikerjakan oleh orang-orang haji. Apapun bentuk ibadah. Lakukan apa saja amalannya orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Illa annaki la tatufi bil bait. Kecuali satu. Jangan kamu apa? Tawaf. Tawaf gak boleh. Kenapa? Karena tawaf ini bagian dari sholat. Sholat harus suci. Di sini Nabi SAW mengatakan kerjakan apapun. Seperti orang-orang yang haji. Berarti boleh duduk. Berarti boleh berzikir. Berarti boleh masih masuk Masjidil Haram. Ini dalil yang keberapa? Yang keempat. Dalil yang kelima, kisah yang sebelumnya kita pernah sebutkan. Kisahnya seorang yang bernama Thumamah ibn Athal. Seorang musyrik. Yang tertangkap oleh para sahabat dibawa ke Masjid Nabawi. Dibawa ke Madinah. Setelah itu orang musyrik ini diikat di mana? Hah? Di tiang masjid. Diikat di tengah-tengah tiang masjid. Thumamah ibn Athal. Hadisnya dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah mengkisahkan. Ini orang musyrik. Ini orang musyrik. Yang namanya orang musyrik, mereka enggak pernah memperhatikan tentang perkara thaharah. Yang namanya orang musyrik, enggak memperhatikan masalah thaharah, enggak sama dengan muslim. Sama Nabi alaihi salatu wasalam diperintahkan untuk diikat di mana? Masuk dalam masjid. Ini musyrik. Masjid Nabawi. Maka kaum muslimin lebih dan lebih daripada mereka. Ini yang keberapa? Yang keenam. Kemudian yang ketujuh, Nabi alaihissalatu wassalam menerima delegasi. Utusan dari Thaqif. Orang-orang musyrikin. Para penyembah berhala. Mereka datang ke kota Madinah untuk negosiasi, melakukan perjanjian dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Dan mereka tinggalnya di mana? Di Masjid Nabi. Dan iddatu ayyam, berhari-hari. Siapa mereka? Orang-orang musyrik, penyembah berhala. Masuk dalam masjid. Maka kaum muslimin lebih diperbolehkan. Dari sini ikhwani afidhakumullah. Kalau ada orang Hindu. Kalau ada orang Hindu. Nah, masuk ke masjidnya kita. Ke masjid ini. Jangan kemudian kita berpikir harus dikeluarkan. Gak boleh masuk sini. Ini dalil banyak. Gak ada masalah bagi mereka yang masuk ke masjid untuk sebuah keperluan dan sebuah hajat. Ini yang keberapa tadi? Yang keenam. Yang ketujuh, Nabi SAW mendapatkan tamu. Dari mana? Arah Yaman. Dari Najran. Penduduk Yaman, ikhwani afidhakumullah, dulu dua. Kalau enggak Yahudi, Nasoro. Ini penduduk Yaman. Kalau enggak Yahudi, Nasoro. Muslim belum masuk pada zaman itu. Nabi SAW kedatangan tamu. Dari mana? Arah Yaman, Najran. Najran sekarang masuk ke Saudi. Dulu masih wilayah Yaman. Di Najran ini penuh dengan pendeta. Orang-orang Nasoro. Diterima oleh Nabi SAW. Tujuannya mereka untuk mendengarkan Al-Haq. Untuk mendengarkan dakwah Islam. Di mana mereka? Dalam masjid. Yang terakhir. Yang ke-8 atau yang ke-7. Antum tahu Ahlu Sufah. Apa itu Ahlu Sufah? Hah? Apa itu Ahlu Sufah? Orang-orang dari kalangan musyrikin yang mereka kemudian masuk ke dalam agama Islam. Sahabat-sahabat Nabi SAW yang datang ke kota Madinah dan mereka tidak memiliki. Tidak memiliki materi. Orang-orang yang fakir, miskin, gak punya tempat tinggal. Mereka fakir, gak punya harta. Di mana mau meletakkan kepala? Di mana mau tidur? Sehingga mereka pun tinggal di masjid. Namanya apa? Ahlu Sufah. Berapa hari? Berapa pekan? Berapa bulan? Mereka tinggal di masjid Nabi SAW bertahun-tahun. Bukan hitungan hari, bukan hitungan pekan, bukan hitungan bulan. Bertahun-tahun mereka tinggal di sana. Yang namanya kaum laki-laki, ikhwani afidhakumullah, pasti datang ihtilam, mimpi basah. Satu yang normal. Mimpi basah. Kalau seandainya orang yang junub gak boleh tinggal di masjid, gak akan dibiarkan oleh Nabi SAW Ahlu Sufah tinggal di sana. Pasti disuruh keluar. Mungkin akan diberikan tempat yang seadanya. Dari atap pelepah kurma jadi. Tapi dibiarkan mereka tinggal di masjid. Maka haid dikiaskan dengan ini. Haid dikiaskan dengan apa? Junub. Dan ini pendapat yang rajih. Dan ini merupakan pilihannya Ibnu Hazm dan Ibnu al-Munzir dan ulama yang terkini pada zaman kita. Ini merupakan tarjihnya Al-Imam Al-Albani. Ini merupakan pendapatnya Al-Imam Al-Albani dan muhaddits dari negeri Yaman, Al-Allamah Al-Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i. Jadi ini pendapat yang rajih, boleh. Ya Ustaz, bagaimana tentang mazhab yang pertama tadi? Dalilnya kuat. Hadis yang pertama, Nabi SAW mengatakan, enggak aku halalkan masjid bagi orang yang haid dan junub. Berarti hukumnya apa? Haram. Ini merupakan hadithun da'if. Hadis yang lemah. Dida'ifkan oleh Imam Al-Bayhaqi, Imam Al-Bukhari, Ibn Hazm, dan Imam Al-Albani. Dalam kitabnya Irwa'ul Ghalil. Dida'ifkan. Hadis itu lemah. Yang namanya lemah enggak bisa dijadikan sebagai hukum. Lemah ya lemah. Enggak kuat. Jadi yang diambil dalil oleh jumhur, hadisnya dhaif. Kemudian dalil yang kedua, ayat yang mengatakan orang yang junub gak boleh mendatangi kerumunan yang sholat. Maka memahami tafsir ayat itu harus dilihat dari kesempurnaan dan konteks ayat itu secara menyeluruh. Jangan dipotong-potong. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabu sholata wa antum sukara, jangan kalian dekati sholat kalian dalam keadaan mabuk teler. Gak boleh. Dalam keadaan mabuk, gak boleh mendatangi sholat. Hatta ta'lamu ma taquluna, sampai kalian faham apa yang kalian ucapkan. Maksudnya sampai kalian sadar, baru boleh sholat. Wala junuban, dan begitu pula junub. Maksudnya di sini, kalau junub jangan mendatangi sholat, bukan jangan mendekati tempat sholat. Tempat sholat gak apa-apa didatangi. Maksud dari ayat ini, junub itu gak boleh mendatangi sholat, bukan tempatnya. Illa abiru sabil, kecuali abir sabil. Abir sabil bukan orang yang melewati masjid. Artinya abiru sabir, musafir. Maksud dari ayat itu, kecuali musafir. Enggak dapat air, maka tayamum. Walaupun dia junub. Dan ini merupakan tafsirnya Ali bin Abi Thalib. Kemudian tafsirnya Ibnu Abbas dari kalangan para sahabat. Dan tafsirnya Mujahid ibn Jabr dari kalangan para tabi'in. Ini menjawab dalil yang kedua. Nah, menjawab dalil yang ketiga, dalilnya sahih. Naam, sahih. Bukhari wa Muslim. Nabi alaihissalatu wassalam memerintahkan Idul Fitri, Idul Adha, orang-orang yang haid keluar, tapi jangan mendekati musola kita. Nah, paling bagus menafsirkan hadis itu dengan hadis yang lain. Itu paling bagus. Apa maksud musholla di sini? Ternyata ada riwayat dalam Sahih Muslim, riwayat yang lain. Nabi alaihissalam bersabda, "Falyatazilna sholat." Hendaknya dia menjauhi sholat. Berarti yang dimaksud dengan tempat sholat ini apa? Sholatnya, bukan tempatnya. Sama dengan ayat yang sebelumnya. Bahkan dalam riwayat yang lain, "Falyatazilna sholat." Hendaknya mereka kaum wanita yang haid menjauhi shofnya kaum muslimin. Karena mereka mau sholat. Bukan menjauhi tempatnya. Apalagi lapangan. Masa kita gak boleh? Orang yang junub datang ke lapangan. Nah, secara akal yang sehat akan menolak hal ini. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan bumi ini sebagai tempat yang suci dan sebagai masjid. Dimanapun kita mau sholat, sholat. Dan ikhwani afidhakumullah, Syekh Ibn Uthaymin dan Syekh bin Bas yang mengikuti pendapat yang pertama, mereka berpendapat memang gak boleh. Ibn Uthaymin, Ibn Bas, mereka berpendapat gak boleh. Kaum wanita yang haid masuk ke dalam masjid. Mengambil dalil yang sudah kita sebutkan. Dalil-dalil yang pertama, yang lemah. Akan tetapi mereka menyebutkan, kecuali kalau kaum wanita memiliki tempat khusus. Kata Syekh bin Bas, imma bil mihrab. Bisa jadi di samping mihrab. Kanannya, kirinya. Karena ini bukan masjid. Bukan tempat untuk sholat. Atau janibul aiman wal aisar, sampingnya masjid, sebelah kanan, sebelah kiri, atau di belakang masjid. Nah, kemudian disalurkan mikrofon pengeras suara kepada mereka, maka ini boleh. Jadi yang berpendapat pertama saja membolehkan perkara ini. Kalau kerumunan kaum wanita diletakkan di belakang masjid. Wa illa pendapat yang raji ikhwani afidhakumullah haid, nifas, junub. Tidak ada larangan bagi mereka untuk masuk ke dalam masjid. Apalagi mendengarkan kajian ataupun ta'lim ataupun majelis ilmu. Kita lanjutkan insyaAllah mengenai muqaddimah di dalam sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan Sarah, seorang wanita yang amat sangat cantik pada zamannya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Sarah merupakan wanita tercantik pada zaman itu. Kemudian diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari nafsu syahwat. Para atau seorang diktator. Penguasa di negeri Mesir. Fir'aun. Karena Fir'aun mengetahui keimanan dan ketakwaan Sarah, maka dia memberikan hadiah. Seorang wanita Qibti. Asli suku Mesir. Dijadikan sebagai pelayan. Alias budak. Untuk menghormati Sarah. Yang bernama Hajar. Sehingga budak ini pun hidup bersama Ibrahim. Mengetahui tauhid. Mengetahui akidah yang benar. Dari bapaknya para nabi, Ibrahim. Berjalan tahun demi tahun. Masa demi masa. Dan rambut Ibrahim sudah putih. Usia sudah beranjak tua. Disebutkan dalam satu riwayat umurnya Ibrahim pada saat itu 87 tahun. Tua. Disebutkan dalam satu riwayat Sarah umurnya 77, jauh 10 tahun. Nah, yang juga perempuan sudah berumur. Sarah melihat Ibrahim membutuhkan orang yang bisa membantu, melayaninya, membutuhkan seorang yang dijadikan sebagai sandaran, apalagi beliau seorang rasul, membutuhkan generasi yang akan melanjutkan tali estafet dakwatu tauhid kepada umatnya. Karena seorang istri yang cinta kepada suami. Tahu kebutuhan. Sarah dengan kekuatan hati mengatakan kepada Ibrahim. Lau tazawwajta hajiran. Rajautuha antunjibalak. Wahai Ibrahim suamiku. Bagaimana apabila engkau menikahi Hajar. Pembantuku, budakku. Dan aku berharap, kata Sarah. Dengan itu, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keturunan kepada engkau. Ini seorang istri yang soleh. Tahu kebutuhan suami. Dipermudah. Maka Ibrahim pun menikah dengan Hajar. Dan di sini ikhwani afidhakumullah perlu diperhatikan. Banyak sekali para dai ngawur ceramah yang mensifati Hajar ini dengan seorang perempuan yang apa? Hitam, legam, disamakan seperti seolah-olah budak Afrika. Dari mana dalilnya mereka? Bahkan difilmkan seolah-olah Hajar ini perempuan yang hitam, jelek, didatangkan artisnya, diambil dari orang-orang negro, musyrik, kafir, nasrani. Memainkan karakter Hajar. A'udzubillah. Dari mana dalil yang mengatakan kalau Hajar seperti itu sifat? Karena kenapa ikhwani afidhakumullah, Hajar ini merupakan neneknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan melahirkan seorang anak dari pemimpinnya suku Arab. Oleh sebab itu Hajar diberi gelar dengan apa? Ummul Arabiyyin al-Adnaniyyin. Ibunya orang Arab. Siapa ini Hajar? Maka jangan sembarangan. Bahkan di beberapa literatur, di beberapa kitab-kitab sejarah, dinukilkan bahwasanya Hajar ini dulu seorang ratu. Ini mungkin banyak yang tidak tahu. Hajar ini dulunya seorang ratu. Walaupun masih dibutuhkan melihat dari sisi sanadnya. Tapi disebutkan di sana, Hajar ini dahulu merupakan seorang ratu dari saudaranya raja. Raja kalau punya saudara namanya apa? Amirah, ratu. Di beberapa daerah di Mesir. Pada zaman dulu ikhwani afidhakumullah, mereka terjadi peperangan dari satu waktu ke waktu yang lain. Dan biasanya kalau ada negeri yang kuat kemudian menguasai sebuah daerah, maka daerah tersebut semuanya akan menjadi apa? Tawanan perang. Jadi kalau ada kerajaan kecil diserang oleh kerajaan besar, rajanya menjadi budak, ratunya menjadi budak. Walaupun sebelumnya apa? Raja dan ratu punya kekuasaan, tapi kalah. Menjadi harta rampasan perang. Oleh sebab itu Fir'aun memberikan hadiah tidak sembarangan. Seorang wanita asli Mesir, Qibtiyah. Dan diberikan kepada Sarah. Ini perlu diketahui. Nah. Kemudian ikhwani hafizakumullah, berjalan beberapa waktu, tabiat perempuan wajar merasa apa? Cemburu. Perempuan wajar merasa cemburu dengan madunya. Ibrahim mulai perhatian. Sarah merasa ada yang lain. Kecintaan dibagi. Merasa cemburu. Wajar, tabiat wanita. Bahkan disebutkan dalam asar yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, Sarah sempat bersumpah. Halafat an tughayyira thalathata asya. Saking cemburu yang luar biasa pada saat itu sampai Sarah bersumpah, demi Allah, aku akan rubah dari tubuhnya Hajar ini 3 anggota badan. Ancaman. Aku akan rubah dari tubuhnya 3 anggota badan. Maksudnya akan dicacati tubuhnya. Fakhasyia Ibrahim. Karena seorang laki-laki berusaha mengatur rumah tangganya. Ibrahim pun merasa takut. Takut mungkin hidungnya disobek. atau matanya dilukai atau disayat wajahnya karena dia sudah bersumpah. Ibrahim pun takut. Karena tanggung jawab dia. Sampai ketika sudah reda emosinya Sarah, kecemburuannya sudah terkendali, tidak dibiarkan, dinasehati. Dan Sarah mengakui dirinya bersalah. Sampai bertanya kepada Ibrahim, bagaimana cara aku melebur sumpah tersebut? Karena sudah bersumpah, ada konsekuensinya. Apa kata Ibrahim? Untuk melebur sumpahnya. Dengan mengatakan apa Ibrahim? Ibrahim mengatakan, "Uthqubi udhunaha wakhfidhi." Tusuk telinganya. Maksudnya apa? Kasih lubang. Nah, di sini ikhwani hafizakumullah, catatan sejarah. Wanita pertama yang melubangi telinganya siapa? Hajar. Wanita pertama yang melubangi telinganya Hajar, karena sumpahnya salah. Zaman sekarang pakai perhiasan dan anting-anting. Yang pertama kali Hajar. Uzkubi uzunah sebagai kafarah, karena akan melukai, tusuk telinganya. Maksudnya buat lubang. Wakhfidhi. Abarnya khaf. Al-khitan. Dan khitani madumu. Sarah disuruh mengkhitani siapa? Madunya sekarang. Sarah disuruh mengkhitani Hajir. Dan di sini ikhwani afidhakumullah, catatan sejarah wanita pertama yang dikhitan siapa? Hajar alaihissalam rahimahullah. Tentunya walaupun azhar yang disebutkan oleh Ali bin Abi Talib ini terjadi perbincangan di antara para ulama, ada yang mensohihkan dan ada yang mempaifkan. Intinya riwayat tersebut ada. Disebabkan karena apa? Cemburunya Sarah. Kemudian ikhwani afidhakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufiq bahwasanya Hajar diberikan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kehamilan. Dan lahir anak yang diberi nama dengan Ismail. Yang mana nama Nabi Ismail Allah subhanahu wa ta'ala ulangi di dalam Al-Quran sebanyak berapa kali? Ismail Allah sebutkan dalam Al-Quran sebanyak berapa kali? Android mana? Google-nya mana? Ismail disebut dalam Al-Quran berapa kali? Itsnatai asyrata marrah. 12 kali. Dan semuanya pujian. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Ismail 12 kali. Dan semuanya pujian. Di antaranya dalam surat Maryam ayat 54-55. Wadzkur fil kitabi Ismail. Wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka kisahnya Ismail dalam Al-Quran. Innahu kana sadiqal wa'di. Ismail adalah orang yang jujur dalam janjinya. Pertama. Wa kana rasulan nabiyya. Dia adalah nabi dan rasul. Kedua. Wakana inda rabbihi mardhiya. Wakana ya'mur ahlahu bisolati wazzakat. Kemudian Ismail adalah seorang hamba yang senantiasa memerintahkan keluarganya, istrinya, menegakkan solat dan zakat. Berarti mereka sudah solat. Nah. Berarti mereka sudah mengeluarkan zakat. Nah. Syariat-syariat terdahulu mereka ada solat. Mereka ada zakat. Tapi mungkin tata caranya berbeda dengan kita. Ini yang ketiga. Merupakan orang yang bertakwa. Cinta dengan ibadah. Yang keempat, wakana inda rabbihi mardhiyah. Ismail di sisi Allah subhanahu wa ta'ala diridhai. Masya Allah, satu ayat empat pujian. Maryam 54-55. Jujur dalam janji. Nabi dan Rasul, ahli ibadah, dan Allah ridhoi. Kemudian pada surat Al-Anbiya ayat 85, Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa Ismail wa Idris wa dzal kifli kullum minas sabirin, ketahuilah bahwasanya Ismail, Idris, dzul kifli, mereka adalah orang-orang yang sabar. 5, berarti Ismail orang yang sabar. Wa adkhalnahum fi rahmatina, kita masukkan mereka di dalam rahmatnya kami. 6, berarti Ismail dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullum minas salihin, dan mereka semua adalah orang-orang yang soleh. 7, berarti Ismail orang soleh. Baru 2 ayat, 7 puji. Kemudian dalam surat Saf ayat 48, Allah Subhanahu wa taala menegaskan wadzkur Ismail wal yasa wa dzal kifli kullum minal akhyar. Ingatlah Ismail, Ilyas, dzul kifli, mereka orang-orang pilihan. 8. Dari 3 ayat ini 8 pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Ismail, belum ayat-ayat yang lain. Bang Taufik sudah ngelihat anak. Ilahuna walhamdulillah.